Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Kitab Tasrif, insyaallah kita mulai dari dhamir atau dhamair. Atau sebelumnya, halaman sebelumnya kita lihat halaman kedua. Ilmu itu artinya pelajaran. Sorof itu asal artinya memalingkan. Tetapi yang terkenal di dalam urusan bahasa Arab ialah satu ilmu yang menerangkan hal memalingkan satu kata kalimat, maksudnya satu kata ya, kepada beberapa rupa dan sifat buat menghasilkan beberapa makna, seperti nasoro dipalingkan kepada yansuru, atau bisa menjadi nusiro, atau menjadi yunsoru, atau nasirun, atau mansurun, atau unsur, latansur, dan sebagainya. Ilmu ini ada juga orang namakan ilmu tasrif, berarti bisa sorof, bisa tasrif, yakni ilmu memaling-malingkan satu kalimat kepada beberapa rupa seperti tersebut yang telah tersebutkan tadi. Oke, sekarang Facebook ini berisik nih, Facebook ini. Oke, kita akan memulai dari dhamir dulu insyaallah. Ad-dhamair jamak dari dhamir. Kita kan di sini ad-dhamair jamak dari dhamir. Dhamir. Kalau dalam bahasa Inggris itu dhamair, ad-dhamair itu seperti pronouns. Seperti I, you, we, they, I, you, they, we. Ya. Dan sebagainya. Dikatakan di dalam kitab ad-dhamair artinya dhamir. Dhamir. Apa itu dhamir? Dhamir itu ialah kalimat yang menunjukkan kepada makna dia. Kepada makna dia. Engkau, saya, maupun seorang, berdua, atau banyak. Laki-laki atau perempuan. Oke, di sini ada dia. Berarti orang berapa? Orang ketiga. Dia di sini kan bisa mereka kan? Orang ketiga. Tengok gaib dia. Dia orang ketiga. Engkau orang kedua. Ya. Baik sendiri atau berdua atau banyak. Baik itu laki-laki atau perempuan. Terlalu. Kemudian saya. Kalau saya lebih dari satu berarti kami. Baik itu laki-laki atau perempuan. Oke, itu dhamir, pronoun, kata ganti. Dhamir-dhamir itu ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Ada 6 di sini. Yang pertama dhamir rafa' munfasil, seperti huwa, huma, hum. Yang insyaallah itu akan kita bahas pada hari ini. Yang kedua dhamir nasab munfasil, seperti iyahu, iyahuma, iyahum. Yang ketiga dhamir rafa' muttasil, muttasil, seperti fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Kemudian yang keempat dhamir nasab muttasil, seperti nasarahu, nasarahuma, nasarahum, nasaraha, nasarahuma, nasarahunna. Insyaallah nanti kita pelajari. Bukan nanti, berapa minggu lagi enggak tahu saya. Kelima, dhamir jar bil idhafah, seperti baituhu, baituhuma, baituhum. Ya, seperti misalnya ra'suhu, ra'suhuma, ra'suhum, ra'suha, ra'suhuma, ra'suhunna, ra'suka, ra'sukuma, ra'sukum. Seperti itu. Rasuki dan seterusnya. Yang keenam dhamir jar bil harf, seperti minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna. Oh, jadi ini semua vital sekali. Kita enggak tahu ini enggak bisa bahasa Arab. Oke, jadi harus bisa nanti insyaallah antum lulus dari sini 5 tahun lagi harus bisa bahasa Arab. Insyaallah. 5 tahun lagi kepanjangan banget, padahal 2 tahun aja bisa sebenarnya. Insyaallah 2 tahun lagi insyaallah. Oke, okay, Mr. Tata. Apa arti munfasil? Yang berhubungan Salah. Yang terpisah. Artinya yang terpisah. Terpisah. Terpisah. Oke. Okay. Ya, dari kan munfasil aslinya fa fasl. Fa sola. Sido. Bukan fa sola. Fa sola. Fasl. Fasl kenapa ada fasl? Karena terpisah. Terbagi-bagi. Hmm. Seperti misalnya fasl juga ada artinya musim. Ya. Tapi ini artinya bukan musim di sini. Munfasil artinya yang terpisah. Beda dengan muttasil, artinya yang terhubung atau yang berhubung. Jadi mun disebut munfasil itu berarti terpisah. Maksudnya apa terpisah? Terpisah dari kata lainnya. Kalau misalnya muttasil terhubung dengan kata lainnya. Makanya kita lihat di tadi 6 jenis domir tadi, coba lihat. Domir rafa munfasil. Ini huwa humahum. Huwa misalnya, huwa. Kalau kita lihat ayat qul huwallahu ahad. Huwa dengan kul terpisah enggak? Terpisah. Huwa dengan Allah terpisah. Nah, misalnya dhamir nasab munfasil, terpisah enggak munfasil? Munfasil terpisah. Kalau kita lihat di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka dengan na'budu terpisah. Oke. Dhamir rafa' muttasil. Nah, dia rafa' sebagai subjek dan dia terhubung dengan kata lainnya. Misalnya fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum, itu nanti seperti itu tergabung fa'altum. Misalnya fa'altum, contoh di Al-Quran, contoh di Al-Quran apa? Fa'ala rabbuka, ya, di situ di dalamnya ada sebenarnya, di dalam fa'ala itu ada dhamir di dalamnya, ada komposisi dhamir yang tidak terlihat. Misalnya qataltum artinya. Qataltum artinya kalian telah membunuh. Nah, tum di sini ia sebagai dhamir dan dia terhubung dengan fa'al. Masuk bahkan terhubung, sambung, makanya disebut muttasil di sini. Nah, yang kelima, ya ini yang kelima, dengan insyaallah nanti akan kita bahas insyaallah, enggak sekarang. Tapi yang penting kita tahu sekarang munfasil fasl. Fasl lawan kata wasl. Eh? Jadi bedanya itu. Fasl, wasl. Kalau fasl dengan fa bukan waw, itu terpisah. Kalau wasl dengan waw, tersambung. Makanya dalam tajwid ada mad jaizmun fasil, ada mad wajib mutasil. Bedanya apa? Dari segi bukan jaiz wajibnya. Dari segi mun fasil ini, karena misalnya kata ini dengan kata ini, tapi ada mat di antara keduanya, ada panjang di antara keduanya. Dua-duanya terpisah kata-katanya. Ya. Contoh seperti apa? Ya ayyuhal. Ya. Itu. Ya. Itu terpisah itu? Nyambung. Nyambung atau terpisah? Nyambung. Coba, ah. Ya kita kata, sekarang yang terpisah yang kita contohin, yang terpisah, yang terpisah. Tidak aja. Ya, enggak. Ya. Itu nyambung itu. Enggak yang terpisah, oh, ya. Yang terpisah. Yang terpisah apa contohnya? Ayo. Atau enggak ada contohnya? Hah? Nah, khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Itu terpisah. Tapi kalau misalnya yang tergabung, misalnya apa tadi? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun. Dan seterusnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke. Adapun adapun kalimat atau kata rafa', nasab dan jar, kemudian idhofah dan harf itu tak dapat diterangkan di sini lantaran urusan nahu. Nah, masya Allah, bahasa itu sastrawan, puitis dan legendaris. Ya. Lantaran masya Allah. Ada nggak sekarang? Nggak ada digunakan ini. Masya Allah, kita membangkitkan yang terkubur lantaran. Iya, yang udah terkubur kita hidupkan lagi di sini. Jadi kalimat lafal rofa tadi munfasil dan mutasil itu berhubungan nasorof, oke. Tapi lafal rofa, nasob, jar, kemudian idofa, kemudian harf itu urusan nahu itu. Dan insya Allah diterangkan nanti di sini. Nggak dirangkan di sini. Tak dapat dilerangkan di sini. Lantaran Lantaran itu urusan nahwu. Inilah Arab Melayu ya. Insyaallah. Nah. Kemudian dhamir rafa' munfasil. Sebenarnya rafa' ini kalau kita jelaskan rafa' itu maksudnya dia posisi dalam nahwunya sebagai rafa', yaitu sebagai pelaku. Misalnya fa'altum, kalian telah melakukan. Tum di sini dia posisi sebagai apa? Rafa'. Yang melakukan siapa? Antum. Makanya rafa'. Fa'ilnya antum. Oke, okay, antum dengarkan sekarang lagu dari Anda. Dhamir rafa' munfasil. Yaitu huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Bisa ngikutin? Ya. Bareng-bareng sama mana? Enggak boleh nadanya enggak boleh berbeda mana. Harus sama, enggak boleh berbeda. Antum enggak boleh mukhalif dengan anak. Kalau enggak cari guru lain. Ayo. Bareng mana ayo ya. 1, 2, 3. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Dah hafal? Jadi baris pertama huwa huma hum hiya huma hunna itu the third person. Orang ketiga, orang ghaib yang tidak ada dalam percakapan, membicarakan orang lain. Huwa huma hum hiya huma hunna. Ah, gampang kan? Huwa ini berapa orang? Satu. Huma berapa orang? Dua. Seorang. Dua orang. Huma. Hum. Banyak. Lebih dari. Banyak. Kemudian hiya. Seorang. Tapi bedanya dengan huwa apa? Perempuan. Kalau misalnya huma, dia. Mereka berdua. Perempuan. Kalau hunna, mereka tiga atau lebih dari perempuan. Banyak. Ya. Adapun yang anta antuma gitu. Enggak boleh anta antuma, itu enggak cocok sama lagu ana. Anta antuma antum gitu ya. Anti antuma antunna gitu. Ya, ini orang kedua. Anta orang kedua tunggal. Antuma orang kedua double dan laki-laki. Kalau misal antum orang kedua jamak lebih dari dua ya, dan itu laki-laki. Anti orang kedua tunggal perempuan. Antuma orang kedua tunggal double. Antunna orang kedua jamak perempuan. Jadi kalau misalnya mengambil antum, berarti anda manggil antum. Kalau antum tiba-tiba berubah menjadi perempuan, berarti antunna ya. Nah, kemudian ana nahnu ini orang pertama. Ya. Ana orang pertama tunggal, baik laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya nahnu orang pertama jamak, baik laki-laki atau perempuan atau campur atau di antara keduanya. Oke. Okay? Sekarang udah hafal? Kita hafalkan dulu sebelum berlanjut ke halaman berikutnya. Nadanya enggak perlu. Oke, nadanya harus apa? Oke, antum nanti presentasikan dengan nada yang mirip dengan ana. Salah sedikit fasolasinya, maka itu akan ditahdir. Oke. Kita mulai bareng-bareng sama ana dulu sampai nanti insyaallah kalau udah bisa antum masing-masing. Oke, 1, 2, 3. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya, lagi sampai bisa. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Oke, sekarang antum sambil ngeliat, dan ini penglihatan itu yang terakhir kalinya untuk antum. Setelah itu tutup kitabnya kita bersama. 1, 2, 3. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Oke, siap, tutup sekarang. Tutup, tata tutup. 1, 2, 3. Huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Itu bicara sambil sambil menggambarkan. Jangan ngebayangin wajah ana, tapi gambarkan. Huwa gambarkan di pikiran ibu nak. Oh itu posisinya seperti ini. Gambarkan plek seperti itu. Dengan nada yang harus mirip dengan ana. Tentu saja. Oke. Okay? Bisa. Ini terakhir kita bareng-bareng nanti akan satu-satu. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Huwa huma hum iya huma hunna anta antum telah berbuat bid'ah. Enggak. Dolal, dolal. Jadi kacau. Mukhalifun li sunnah ini. Dia ulang lagi. Satu, dua, tiga. Huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Oke, kita mulai dari Mr. Loba Loba. Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Fendi, ayo, fadal. Huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anta antuma antum anta antuma enggak antuma. Tu-nya itu ditinggalin anta antuma antum anta antuma antum anta antuma antum ana nahnu. Ahsan, ya, fadhal, ulang. Jangan sambil ngeliat walaupun enggak kelihatan, ayo. Anta antuma antum anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya, kemudian antum fadhal. Huwa huma hum iya digabungkan huwa huma hum gitu. Huwa huma hum huwa huma hum huwa huma hum iya huna antun. Ah, mau kita dia ahlul bidah. Ayo. Huwa huma hum hiya huma hiya huma hunna anta antuma antum anti antuna anti antuna anti antuma anti antuma antunna ana nahnu. Di meroja lagi antum, ayo tata. Iya, ini mah langsung kayak gila. Antum udah melebihi orang sekarang antum yang kayak gila. Kualat, pamali. Ayo. Ayo. Huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ahsan, bagus sekali. Ini progres yang sangat bagus. Ayo. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antum enggak hiya huma hunna itu enggak itu bukan anak banget itu. Huwa huma hum hiya huma hunna hunna hunna hunna huwa huma hum hiya huma hunna ah no. Hiya huma hunna hunna hunna ah enggak hiya huma hunna hunna gitu hunna ah enggak ah antum besok belajar lagi hiya huma hun hun hun hiya huma hunna hunna ah mirip dikit ya hiya huma hunna enggak itu datar banget itu falsetto mas fals banget kan fals banget hiya huma hunna hiya huma hunna hunna hunna enggak hiya huma hunna hiya huma hunna amin ayo huwa huma hum iya huma hunna enggak hiya huma hunna hiya huma hunna hunna. Aduh, antum besok banyak doa antum ayo. Ya terus aja capek anak anta antuma antum anta antuma anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya antum endingnya hunna dengan antuna itu ending yang buruk. Landing dan ending yang buruk. Atau harus lebih belajar lagi. Ayo diulang lagi. Satu, dua, tiga. Ayo, ayo. Satu, dua, tiga. Huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Oke, sekarang kita baca tahlilnya. La ilaha illallah. Pan. Pan itu tahlil di sini maksudnya satu persatu kita bahas. Halaman berikutnya, halaman keempat. Penerangan. Kita punya huwa huma hum ya huma hun anta antum antum anti antum antum anda nahnu. Huwa dinamakan dhamir satu mufrad dua muzakkar ghaib. Jadi dhamir sifatnya apa? Dia mufrad, muzakkar dan ghaib. Itu untuk huwa. Apa artinya? Mufrad itu apa? Lihat di bawah, mufrad itu maksudnya satu. Seorang. Maksudnya satu. Seorang kok. Iya, seorang laki-laki. Ya, itu dhamir mufrad muzakkar. Muzakkar artinya laki-laki. Ya. Pria. Kalau ghaib artinya ghaib yang tidak ada di hadapan kita. Laki-laki yang ghaib. Iya. Yang tidak ada. Maksudnya ghaib di sini bukan di alam lain, tapi dia tidak ada di hadapan kita. Berarti huwa dia mufrad. Mufrad berarti tunggal. Mudzakkar gendernya laki-laki. Mudzakkar gender laki-laki. Kemudian ghaib dari segi eksistensinya. Ya salam. Luar biasa. Jadi masalah kita punya tiga berarti sini, ada ghaib, ada juga mukhatib atau mukhatab, maaf, mukhatab atau mukhatabah. Ya, dan juga mutakallim. Tiga ini, tiga lafal antum hafalin. Ghaib atau ghaibah, mukhatab atau mukhatabah, dan mutakallim. Atau mutakallimah. Ya, itu tiga itu. Tiga itu. Tiga unsur itu. Kalau misalnya ghaib berarti orang ketiga. Kalau mukhatab berarti orang kedua. Kalau mutakallim berarti orang pertama. Ya. Dah? Oke. Jangan sampai dilupakan itu. Kemudian kita punya mufrad, musanna, dan jama'. Mufrad itu tunggal. Musanna itu double. Jama' itu jama'. Plural. Banyak. Jadi kalau misalnya mufrad itu singular. Kalau musanna double. Kalau misalnya jamak plural, ya. Itu ingat terus. Terus dari segi gender itu terbagi menjadi dua, muzakkar dan muannas. Sudah. Muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Kalau misalnya tergabung dua-duanya mukhannas namanya. Mukhannas. Punya dua kemaluan misalnya. Ada. Iya ada dalam bahasa Arab mukhannas namanya. Terpakai kho mu kho nun tasdid mukhannas. Nah, jadi kita tadi sudah tahu kita dari segi eksistensi orangnya ada orang ketiga, ada orang kedua, ada orang pertama kan. Nah, orang ketiga namanya apa? Ghaib atau ghaibah. Atau orang kedua namanya mukhatab atau mukhatabah. Orang pertama namanya mutakallim atau mutakallimah. Hasan, bagus. Terus dari segi jumlahnya kita punya tunggal, mufrad, double, musanna dan jamak. Jamak. Oke, bagus. Kita punya dari segi gender punya muzakkar dan muannas. Nah, sekarang kalau misalnya huwa dia dari segi jumlah ada apa? Mufrad. Dari segi gender muzakkar. Dari segi keorangan ghaib. Oke. Kalau misalnya hiya. Hiya dari segi jumlah mufrad. Dari segi gender muannas. Dari segi keorangan ghaibah. Nah, oke. Kalau misalnya antum dari segi jumlah jamak, dari segi gender muzakkar, dari segi keorangan mukhatab. Antum itu bisa pahami, bisa murojaah sendiri di rumah gitu kan, itu bisa dipahami sendiri di rumah itu insyaallah. Atau coba di sini tutup bukunya. Tata. Awas. Di mana dari antum? Tadi yang tahlil tadi ya. Ya, udah. Dari tahlil tadi. Ya. Anda sebutkan kosakatanya, dhamirnya, antum mentahlil. La ilaha illallah. Antum tahlil. Tahlil bukan tahlil. Tahlil. Ana. Ana mufrad. Ana mudzakkar. Tunggal satu. Mudzakkar. Ahsan, sebagus sekali. Mudzakkar atau muannas? Iya boleh. Antum muannas enggak apa-apa. Misalnya antuma untuk muannas. Saman, saman. Dengar. Muzana. Muannas. Muannas. Mukhatabah. Mukhatabah. Bagus. Bagus, top sekali. Gholam. Antum pilih sendiri kata domirnya satu. Antum jawab sendiri. Yang tadi sendiri. Iya, tadi sendiri. Hua. Iya tahu. Iya, domir. Muzakkar. Enggak, dari segi jumlah dulu. Jumlah dulu. Mufrad, muzakkar, ghaib. Ahsan. Coba yang lain. Selain ghaib, selain domir ghaib. Antuma untuk laki-laki. Iya, gimana? Segi kuantitas jumlah? Musanna. Muzakkar. Ahsan, bagus. Taufik. Okay. Antum bikin sendiri. Antum. Antum jamak. Dari segi jumlah. Dari segi gender. Gender, muzakkar. Kemudian dari segi person itu. Mutakallim. No. Bukan. Mutakallim itu ana atau nahnu? Mutakallim. Hari Jumat. Khitab. Mukhatab. Ahsan. Oh, satu lagi. Anti. Dari segi jumlah itu dari segi anti dari segi jumlah mufrad. Kemudian muannas. Kemudian mutakallim. Bukan. Anti itu bukan mutakallim. Itu anana. Bukan. Tadi mukhatabah. Mukhatabah. Bagus. Mr. Tata, تفضل. Ana yang buat soal. Ana. Jumlah. Ya. Ana dari segi jumlah adalah jamak. Tunggal. Iya, tahu. Mufrad. Dari segi gender. Antum inget terus, inget terus. Nggak keinget dia sama gendernya. Enak aja ini anak. Muzakkar. Dari segi keorangan. Orang. Mutakallim. Bagus. Karena antum lama jawabnya itu udah dianggap menjawab dua pertanyaan. Ayo nanti sekarang Salman. Hunna jamak muannas ghaibah. Ahsan. Kalau misalnya huma untuk perempuan musanna muannas ya ghaibah. Ahsan, bagus. Alhamdulillah, ini progres yang sangat bagus ini insyaallah. Amin, bukan benar. Alhamdulillah. Oke, kita tutup. Udah 28 menit kita tutup. Insya Allah di sini dirusulullah. Insya Allah jilid pertama dari nol. Lihat dari nol. Oke. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dirusulullah. Mas yang asli mas. Enggak butuh ya. Anak-anak enggak butuh apa-apa ya. Salah. Si orang. Anda mau? Anda pinjam aja. Nanti di rumah nurut. Belum ada. Ada di rumah tadi.